السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. Ikhwani fiddin, a'azakumullah kaum muslimin yang saya hormati. Kemarin kita baca kisah tentang mimpinya Abdullah bin Zaid radhiyallahu ta'ala anhu tentang adhan. Dan masih ada riwayat yang disebutkan oleh Ibn Ishaq rahimahullahu ta'ala, haddathani bihadal hadith Muhammad ibn Ibrahim ibn al-Harith عن محمد بن عبد الله بن زيد بن ثعلبة بن عبد الرب عن أبيه. Rasanya kisah kemarin kata Ibn Ishaq dikisahkan kepadaku oleh Muhammad bin Ibrahim bin Al-Harith dari Muhammad bin Abdullah bin Zaid, berarti dari anaknya sahabat yang bermimpi yaitu Abdullah bin Zaid bin ثعلبة بن عبد الرب عن أبيه, dari ayahnya, berarti dari Abdullah ibn Zaid. Qala ibn Hisham, berkata ibn Hisham, wa dhakara ibn Jurayj, disebutkan oleh ibn Jurayj, qala li Ata', berkata kepadaku Ata', sami'tu Ubayd ibn Umair al-Laythi, aku mendengar Ubayd ibn Umair al-Laythi berkata, i'tamara an-nabiy sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam wa ashabuhu bin Naqus. Nabi mengajak musyawarah kepada sahabat-sahabatnya tentang naqus. Naqus ini lonceng. Lil ijtima'i lis salah, untuk memanggil orang berkumpul untuk salat. Fa bainama Umar bin Khattab yuridu an yashtari khashabatain lin naqus, ketika Umar ingin membeli dua kayu untuk memasang lonceng, tiba-tiba beliau bermimpi. Ra'a Umar ibn Khattab, Umar ibn Khattab bermimpi fil manam, dalam tidurnya, anna taj'alun naqusa, jangan kalian memakai lonceng, demikian dikatakan dalam mimpinya, bal adzinu lis salah, bahkan adhan saja untuk memanggil orang salat. Maka diajarkan adhan seperti yang kita kenal. Fadahaba Umar ila nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam liyukbirahu billadhi ra'a. Maka Umar datang bersegera kepada Nabi SAW untuk mengkhabarkan apa yang beliau lihat dalam mimpinya. Waqad ja'a an-nabiy sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam al-wahyu bidzalik, ternyata Nabi SAW sudah didatangi wahyu tentang adzan. Famara'a Umar illa Bilalun yu'adzin. Maka tidak lama Umar bersegera kepada Nabi, tiba-tiba Umar mendengar Bilal sudah mengumandangkan azan. Padahal dia baru bermimpi dan baru mau akan menyampaikan kepada Nabi SAW. Tiba-tiba sudah mendengar Bilal mengumandangkan azan. Faqala Rasulullah SAW hina akhbarahu bidzalik. Maka ketika Umar mengkhabarkannya kepada Nabi, Nabi pun mengatakan kepada Umar, qad sabaqaka bidzalikal wahyu. Sungguh engkau telah didahului oleh wahyu ya Umar. Yani telah didahului oleh wahyu. Sebelum Umar berbicara, Rasulullah SAW sudah tahu. Ya, ini sudah diberi wahyu oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Berarti yang bermimpi dengan adzan di samping Abdullah bin Zaid juga Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Qala Ibn Ishaq, "Hadatsani Muhammad bin Ja'far ibn Zubair an Urwah ibn Zubair an imra'atin min Bani Najjar." Bahwasanya menyampaikan kepada ke Muhammad bin Ja'far bin Zubair dari Urwah bin Zubair bahwa seseorang wanita dari suku Bani Najjar berkata, "Kana baiti min atwali baitin haula al-masjid." Sesungguhnya rumahku adalah yang paling jauh rumah dari masjid. "Fa kana Bilal yu'adzin 'alayhi lil fajr kull ghadah." Maka Bilal selalu mengumandangkan azan untuk fajar di setiap pagi. Fayati bisahari fayajlis alal bait. Bilal setiap pagi fi kulli sahar, di setiap waktu sahar. Sahar adalah waktu sepertiga malam terakhir. Ya. Oleh karena itulah makan di waktu itu disebut dengan makan sahur. Ya. Karena waktunya di waktu sahar. Ya. Sebagaimana Allah katakan wabil ashari hum yastaghfirun, dan di waktu ashar yang dibentuk jamak dari sahar, waktu sahur mereka beristighfar. Maka kalimat sahar menunjukkan waktu sepertiga malam yang terakhir. Setiap waktu sahar Bilal naik ke atap rumahnya kemudian menunggu melihat fajar. Fa idza ra'ahu tamatta, kalau beliau melihat fajar sudah muncul, maka beliau menjulurkan kepalanya kemudian mengucapkan Allahumma inni ahmaduka wa astainuka ala Quraisy. Ya Allah, aku memuji engkau dan aku meminta pertolongan kepadamu terhadap Quraisy. Ayyuqimu ala dinik, agar mereka tegak di atas agamamu ya Allah. Qalat, maka wanita tadi menceritakan, maka mulailah Bilal yu'adzin adzan. Wallahi ma alimtuhu kana yatrukuha lailatan wahidah. Kata wanita tadi, sungguh aku tidak pernah melihat Bilal meninggalkannya satu kali pun. Setiap dia sebelum fajar sudah ada di atap rumah, sudah melihat fajar, dan ketika melihat fajar azan. Itu Bilal terus begitu setiap hari. Dan kata wanita tadi, aku sungguh tidak pernah melihat dia meninggalkannya sekalipun. Radiyallahu ta'ala anhu. Ini keistimewaan Bilal ibn Abi Rabah radhiyallahu ta'ala anhu. Akhwani fi din, a'azakum Allah kaum muslimin yang saya hormati. Situasi di Madinah berbeda dengan situasi di Mekah. Dan juga permasalahannya berbeda dengan di Mekah. Kalau di Mekah ma'ruf, sudah kita ketahui bersama bahwa musuh yang paling mengganggu di Mekah adalah Quraisy. Ternyata di Madinah juga ada musuh yang juga mengganggu, cuma bentuk gangguannya berbeda, yaitu orang-orang Yahudi. Al-Yahud kanu yansibuna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam wa ashabahu al-ida. Yahudi di Madinah mulai memasang permusuhan terhadap Rasulullah sallallahu dan terhadap para sahabat. Berkata Ibn Ishaq rahimahullah, "Wa nasabat 'inda dhalika ahbaru yahudin li Rasulillah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam al-'adawata baghyan wa hasadan wa dhighnan." maka ahbar Yahud, pendeta-pendeta Yahudi, tokoh-tokoh Yahudi mulai memasang permusuhan terhadap Rasulullah SAW. Bagian wahasadan wadhghnan, bagian karena kedzaliman mereka, hasadan karena irinya mereka, dengkinya mereka, dengan karena dendamnya mereka. Khonibina azakumullah. Yahudi berharap bahwa nabi yang terakhir adalah dari kalangan mereka. Ternyata yang Allah utus adalah dari kalangan Arab. Maka mereka pun dengki dan iri. Sehingga mereka memusuhi Rasulullah SAW. Lamma khassallahu ta'ala bihi al-Arab min akhdhihi rasulih sallallahu alaihi wasallam minhum. Karena Allah SWT mengistimewakan orang-orang Arab dengan mengambil rasulnya dan mengutus rasulnya dari kalangan mereka, maka mereka dengki. Wa adhafa ilaihim rijal min al-Aus wal Khazraj. Ditambah lagi bersama Yahudi ada golongan lain, yaitu golongan beberapa orang dari kalangan Aus dan beberapa orang dari kalangan Khazraj, mimman kana asa ala jahiliyatihim, yakni dari orang-orang yang masih tetap di atas kejahiliahan mereka. Dari kalangan Aus ada beberapa golongan yang masih musyrikin, dari kalangan Khazraj juga masih ada golongan yang musyrikin. Orang-orang itu bergabung bersama Yahudi memusuhi kaum muslimin dan memusuhi Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Fakanu ahlu nifaqin ala dini abaihim min asyirki wa takdibi wal ba'ad wa takdibi bil ba'ad. Maka mereka orang-orang munafik, beberapa orang dari kalangan Aus, beberapa orang dari kalangan Khazraj bergabung bersama Yahudi dan bergabung pula bersama orang-orang Arab, kaum Aus dan Khazraj yang sudah muslimin sebagai munafiqin. Mudabdabina baina dhalika la ilaha ula wa la ilaha ula, berbolak-balik tidak jelas, kadang bersama muslimin dari kalangan Aus dan Khazraj, kadang bersama Yahudi. Ini rijalun, beberapa orang dari kalangan Yahud, beberapa orang dari kalangan Aus dan beberapa orang dari kalangan Khazraj, hanya beberapa orang, tidak banyak. Sehingga mereka menjadi ahlu nifaq. Ahlu nifaqin ala dini abaihim, mereka masih di atas agama nenek moyang mereka dan mereka munafik. Mereka masih minasyirki wa takdibi bil ba'ati, mereka masih dalam keadaan syirik dan masih mendustakan kebangkitan. Illa annal islam qaharahum bidhuhurih, hanya saja Islam telah mengalahkan mereka dengan tegaknya Islam di tengah-tengah mereka. Wajtima' qaumihim alaih, dan bergabungnya suku-suku mereka di dalam Islam. Fadhaharu bil Islam, maka akhirnya mereka pun menampakkan keislaman secara zahir. Adapun batinnya masih kafir, masih musyrik, masih mengingkari kebangkitan. Maka mereka berpura-pura Islam, zaharu bil Islam. Mereka menampakkan secara zahir bahwa mereka muslimin. Wattakhaduhu junnatan, dan mereka jadikan cara seperti itu sebagai tameng, sebagai perlindungan minal khatli, supaya tidak dibunuh, supaya tidak dimusuhi. Wanafaqu fis sirri, dan mereka melakukan nifaq dengan sembunyi-sembunyi. Wa kana hawahum ma'a yahudi, sedangkan hawa nafsu mereka bersama Yahudi. Litakdzibihim an-nabiy sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, karena mereka pun sama-sama mengingkari kenabian Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Wa juhudihim bil Islam, karena mereka pun menentang Islam. Maka yang penting memusuhi Islam, mereka kabur. Khana bin na'azakumullah. Asal bukan Islam. Pokoknya Yahudi boleh, yang penting jangan Islam. Sehingga orang-orang ini walaupun agamanya bukan agama Yahudi, agama mereka masih musyrikin, pengingkaran terhadap kebangkitan, tidak percaya kepada nabi, maka hati mereka cenderungnya kepada Yahud. Walaupun berbeda agamanya, tetapi yang penting bukan Islam, yang penting bukan Rasulullah SAW. Khani bin na'azakumullah. Wa kanat ahbaru Yahud humul ladina yas'aluna Rasulullah SAW, yata'annatunahu dan bahwasanya pendeta-pendeta Yahudi itulah yang banyak bertanya kepada Rasulullah SAW dengan pertanyaan-pertanyaan yang tujuannya bukan ingin tahu, tapi tujuannya hanya membuat susah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Wayatunahu billabsi, dan mereka mendatangi Rasulullah SAW dengan membuat kesamaran-kesamaran dan syubhat-syubhat, kekaburan-kekaburan. Liyalbisul haqqa bil batil, untuk mencampur adukan kebenaran dengan kebatilan. Khonibina a'azakumullah. Masih ingat apa yang mereka katakan kepada musyrikin Arab Quraisy ketika mereka bertanya tentang Nabi? Yahud mengatakan, tanya tiga pertanyaan. Tanyakan tentang Dzulqarnain, tanyakan tentang Ashabul Kahfi, dan tanyakan tentang Ruh. Kalau bisa menjawab, berarti Nabi. Kalau tidak bisa menjawab, maka dia bukan Nabi. Khonibina a'azakumullah. Yahud memberikan tiga pertanyaan ini dengan talbis, talbisul haqqa bil batil, mencampurkan kebenaran dengan kebatilan. Dua pertanyaan memang tidak mungkin dijawab kecuali oleh Rasul. Kalau menjawab berarti benar Nabi, kalau tidak menjawab berarti bukan Nabi. Sedangkan yang ketiga jebakan, kalau dijawab berarti bukan Nabi, kalau menyatakan tidak tahu berarti Nabi. Lihat kurang ajarnya Yahud, membuat jebakan-jebakan seperti ini. Dan pertanyaannya kepada Nabi SAW selalu begitu, selalu dibikin kesamaran-kesamaran, bikin pertanyaan-pertanyaan yang menjebak-menjebak, yang kalau sampai keliru dikatakan, lihat ternyata dia bukan Nabi. Ini disebut dengan kalimat ya ta'annatunahu, ta'annutan, ta'annut itu membuat susah orang atau membuat jebakan-jebakan supaya salah dalam menjawab. Yahud merasa memiliki kitab, merasa memiliki ilmu pengetahuan tentang anbiya, tentang para rasul, tentang kitab-kitab terdahulu, sehingga dia bertanya kepada Rasulullah SAW tentang pertanyaan-pertanyaan tersebut yang ada dalam kitab mereka untuk ngetes kira-kira benar atau salah. Kalau benar, dalam hati mereka kok benar, berarti dia jangan-jangan Nabi. Tetapi ditanya lagi dengan pertanyaan yang lain yang kira-kira tidak bisa menjawab. Ikhwan ibn a'azakumullah, alhamdulillah, setiap mereka bertanya dengan pertanyaan-pertanyaan, selalu Allah Subhanahu wa taala membantu rasulnya dengan wahyu. Yas'alunaka an kadza, yas'alunaka an kadza, yas'alunaka an kadza. Kalau kita lihat dalam Al-Qur'an ayat yang bunyinya yas'alunaka an kadza, mereka bertanya kepadamu tentang ini, mereka bertanya pertanyaanmu tentang ini, mereka bertanya kepadamu tentang itu semua kebanyakan dari Yahud. Kebanyakan dari mereka. Fakana al-Qur'an yanzil fihim wa fima yas'aluna anhu, maka Al-Qur'an turun tentang mereka dan tentang apa-apa yang mereka pertanyakan. Illa qalilan minal masail, kecuali sedikit dari pertanyaan-pertanyaan tentang halal dan haram yang itu adalah dari kaum muslimin, mereka yang bertanya kepada Rasulullah SAW dan Allah jawab. Yas'alunaka 'anil ahillah qul hiya mawaqitu lin-nas wal hajj. Ikhwani fi din, a'azakumullah, kaum muslimin yang saya hormati. Mereka orang-orang Yahudi yang ada di Madinah juga memiliki suku-suku, memiliki tokoh-tokoh. Di antaranya suku yang terkenal dari mereka adalah Bani Qainuqa, Bani Quraidah, Bani Nadir, Bani Nadir, dan Bani Khaybar. Suku Bani Khaybar, Quraidah, Nadir, Qainuqa. Dan juga ada yang bergabung dengan orang Yahudi padahal bukan orang Yahudi, beberapa gerintil manusia dari kalangan Aus atau dari kalangan Khazraj, yang ibu-ibu mereka sebelum melahirkan mereka sudah berkata, kalau anak saya lahir lanuhawwidannahu, sungguh kami akan jadikan anakku ini orang Yahudi. Kenapa demikian? Karena di kalangan Arab ketika itu, khususnya Aus dan Khazraj yang tinggal berdampingan dengan Yahudi, mereka selalu menganggap bahwa Yahudi adalah orang-orang yang ningrat, orang-orang yang cerdas, orang yang berilmu, orang yang baca kitab, orang yang bisa membaca dan bisa menulis, orang-orang yang maju. Sehingga mereka berkeinginan kalau anak mereka jadi Yahudi. Maka ibu-ibu mereka ketika mengandung mereka, mereka berkata, sungguh kalau lahir anakku, aku akan jadikan dia Yahudi. Maka begitu lahir, diajarkan kepadanya Yahudi dan disekolahkan atau diajak untuk belajar kepada Yahudi sampai bisa membaca kitab. Menurut mereka yang orang yang bisa-bisa membaca kitab adalah orang-orang yang maju atau orang yang tinggi kedudukannya. Maka mereka pun ada orang-orang yang Yahudi tapi bukan Yahudi. Agamanya Yahudi, pemikirannya Yahudi, pemahamannya Yahudi, tetapi turunannya Aus atau Khazraj. Demikian keadaan mereka. Adapun tokoh-tokohnya diantaranya Huyai ibni Akhtab dan dua saudaranya Abu Yasir ibni Akhtab dan Judai ibni Akhtab. Dan juga Salam ibni Mishkam. Namanya kalian perhatikan agak aneh-aneh, berbeda dengan namanya orang-orang Arab. Yang kemarin kita sebut Abdullah, Abdurrahman, atau Ahmad, Abu Ahmad, Abu Ali dan seterusnya. Tetapi di sini namanya Mishkam, Salam ibni Mishkam, Huyai ibni Akhtab, Abu Yasir ibni Akhtab, Judai ibni Akhtab, atau Rabi ibni Abil Haqiq. Juga Salam ibni Abil Haqiq. Dan masih banyak tokoh-tokoh lain. Dari Bani Sa'labah ibni Al-Fatyaun. Al-Fatyaun itu julukan untuk pemimpin Yahudi. Biasanya pemimpin-pemimpin satu kaum ada julukan khusus. Seperti kalau orang-orang dari Najasyi, siapa pemimpinnya? Orang-orang dari Habasyah, siapa pemimpinnya? Dijuluki dengan Najasyi. Nah, atau kalau mereka dari Turki, siapa pemimpinnya? Atau dijuluki apa pemimpinnya? Hakan. Hakan itu pemimpin Turki. Kalau pemimpin Mesir, Muqawqis. Kalau Romawi, Persia. Nah, yang paling terkenal Kaisar sama Khanifidina azakumullah. Mereka adalah pemimpin-pemimpin dari raja-raja. Mereka dijuluki dengan julukan khusus. Kalau orang-orang Yahudi, pemimpinnya dijuluki dengan Al-Fatyaun. Nah, dari Bani Sa'labah, turunan Fatyaun, ada Abdullah ibn Surya. Abdullah ibn Surya nanti ada kisah tentang dia. Musuh Rasulullah SAW yang sangat keras, yang awar, yang buta seperti dajjal, buta sebelah matanya. Walam yakun bil Hijazi fi zamanihi ahadun a'lam bitawrat minhu. Tidak ada satu orang pun di Hijaz yang lebih pandai terhadap Taurat daripada dia. Yang paling ngerti, paling alim tentang Taurat, tetapi justru paling menentang Rasulullah SAW. Ada lagi satu lagi, Ibnu Suluba dan juga Mukhayriq. Itu masih Bani Sa'labah, masih turunan Bani Sa'labah. Al-Fatyun, turunan pemimpin Yahudi. Mukhayriq ini nanti disebutkan oleh Rasulullah SAW khairi Yahud, sebaik-baik Yahudi, Mukhayriq. Dari Bani Qainuqa ada tokoh-tokoh mereka Zaid ibn Saud, Zaid ibn Lasyab, namanya susah, atau dijuluki pula dengan Lusaib. Dan dari suku-suku lainnya disebutkan sini satu persatu. Dari Bani Quraidah ada Zubair ibn Bata ibn Wahab, dan juga ada Azal ibn Samuel. Tahu Samuel? Yang sering jadikan nama-nama orang Nasrani, Samuel. Nah, dan juga Ka'ab ibn Asad wa huwa sahibu 'aqd Bani Quraidah alladhi naqadha 'am al-Ahzab. Dari Yahudi Bani Zuraik ada Labid ibn al-A'sam. Pernah dengar Labid ibn al-A'sam? Seorang Yahudi yang menyihir Rasulullah SAW dengan misyik wal musyatah, dengan rontokan-rontokan rambut dari sisir diambil oleh Labid ibn al-A'sam dan disihir Rasulullah SAW. Tetapi tentunya Rasulullah SAW dilindungi oleh Allah SWT dan diturunkan surat Al-Ikhlas, Al-Falaq dan An-Nas. Al-Falaq dan An-Nas ini yang diturunkan oleh Jibril dan dijadikan sebagai ruqyah, sebagai jampi-jampi yang syar'i untuk menolak sihirnya Labid ibn al-A'sam. Dari Yahudi Bani Harithah ada Kinanah ibn Surya. Dari Yahudi Bani Amr ada Fardam ibn Amr. dari Yahudi Bani Najjar ada silsilah, silsilah itu rantai, namanya rantai Ibni Burham. Dan dari pendeta-pendeta Yahudi, ahli syurur, tokoh-tokoh yang jahat dari mereka, itu selalu membuat permusuhan-permusuhan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Tokoh-tokoh tadi yang disebut semuanya musuh-musuh Rasulullah dan selalu membuat berbagai macam permasalahan-permasalahan. Kalau di Mekah, orang-orang Quraisy selalu menyakiti Rasulullah sallam dan kaum muslimin, mengganggu dan menyakiti. Kalau di Mekah, kalau di Madinah, maka Yahudi selalu membuat repot. Bukan pertanyaan-pertanyaan yang ngetes, pertanyaan-pertanyaan yang menjebak dengan berbagai macam ucapan-ucapan yang menyindir. Ini keadaan mereka. Khairulina azzaqumullah. Mereka memasang permusuhan kepada Rasulullah SAW. Wa ashabul mas'alah. Ashabul mas'alah itu kalau diterjemahkan tukang-tukang tanya. Tanya bukan untuk cari ilmu. Tanya bukan cari ilmu. Tapi tukang tanya untuk membuat rapat Rasulullah SAW. Wa nasab li amril islam liyutfi'uh, dan berupaya untuk memadamkan cahaya Allah Subhanahu wa taala. Yuriduna an yutfi'u nurallah wallahu mutimmu nurihi walau karihal kafirun. Mereka menginginkan untuk memadamkan cahaya Allah, tetapi Allah akan terus menyalakan dan menerangkan cahaya Islam ini walaupun orang-orang kafir tidak menyukainya. Walaupun orang-orang kafir dari kalangan Yahudi tidak menyukainya. Illa makana 'inda Abdullah ibn Salam mukhairat, kecuali pada dua orang Yahudi yang tidak seperti mereka, yaitu Abdullah ibn Salam dan Mukhairat. Abdullah ibn Salam masuk Islam dan Mukhairat juga membela Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Kita lihat kisahnya satu persatu. Yang pertama, Abdullah ibn Salam radhiyallahu ta'ala anhu. Diriwayatkan oleh Ibn Ishaq, kana min hadis Abdullah ibn Salam, di antara kisah yang dikisahkan, yang diceritakan oleh Abdullah ibn Salam, sebagaimana yang aku dapatkan kata Ibn Ishaq dari beberapa keluarga beliau, dari beberapa keluarga Abdullah ibn Salam, tentang keislamannya ketika masuk Islam. Wa kana habran aliman, padahal Abdullah ibn Salam adalah habran aliman, seorang pendeta yang alim yang memiliki ilmu tentang Taurat. Qala lamma sami'tu bi Rasulillah, kata Abdullah bin Salam menceritakan tentang dirinya, ketika aku mendengar Rasulullah SAW diutus, langsung aku tahu. Araftu sifatahu wasmahu wa zamanahu alladhi kunna natawakkaf lahu, kata Abdullah bin Salam, sejak aku dengar aku tahu. Aku tahu sifat-sifatnya, aku tahu namanya, aku tahu zamannya, waktu diutusnya, bahwa itulah Rasul yang kami sedang tunggu-tunggu, yang kami sudah mendengarkan beritanya dalam kitab-kitab kami, kata Abdullah bin Salam. Fakuntu misran lidalik, musirran lidalik, maka aku selalu menunggu secara sembunyi-sembunyi. Musirran ini secara sirran, secara diam-diam aku menunggu. Orang-orang Yahudi tidak menunggu dan tidak berharap. Bahkan mereka kecewa ketika ternyata Rasul yang diutus dari kalangan Arab. Tetapi aku, Abdullah bin Salam, mengatakan bahwa aku ketika mendengarnya, ini persis seperti yang diberitakan di dalam kitab-kitab terdahulu. Maka aku menunggunya secara diam-diam. Samitan alaih. Samitan, diam. Tidak berbicara pada siapapun kalau dia menunggu. Hatta qadima Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam Madinah. Hingga ketika Rasulullah SAW sampai di Madinah, falamma nazala biqubain fi bani Amr ibn Auf, ketika Rasulullah SAW singgah di Quba, di keluarga bani Amr ibn Auf, aqbala rajulun hatta akhbara biqudumih, tiba-tiba datang seseorang memberitakan tentang datangnya Rasulullah SAW dan menghabarkan kepada manusia bahwa beliau telah datang. Wa ana fi ra'si nakhlatin, sedangkan aku ada di atas pohon kurma, kata Abdullah bin Salam. A'mal fiha, karena aku sedang bekerja. Imma bekerja untuk mengawinkan bunga korma, karena korma biasanya dikawinkan supaya banyak buahnya, atau memanennya. Wallahu ta'ala alam, yang jelas beliau ada di atas pohon korma. Wa ammati Khalidah bintil Harith tahti jalisah, sedangkan bibiku, yaitu Khalidah ibnatul Harith, ada di bawahku, duduk di bawah dalam keadaan melihat aku sedang bekerja di atas. Falamma sami'tul khabar biqudumi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ketika aku mendengar berita datangnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka aku pun kabbartu, aku bertakbir. Allahu akbar. Bertakbir dengan keras, dengan gembira. Maka bibiku di bawah berkata kepadaku, qalat li ammati, berkata kepadaku bibiku, hina sami'at takbiri, ketika dia mendengarkan takbirku, dia berkata, khayyabak Allah, semoga Allah merugikan kamu. Wallahi law kunta sami'ta bi Musa bin Imran qadiman ma zidta, sungguh kalau engkau mendengar Musa bin Imran datang, mungkin kau tidak segembira itu. Kata bibinya. Jadi dia heran, kenapa Abdullah bin Salam ini, ponakannya, kok gembira banget dengan datangnya orang yang dikatakan Rasulullah SAW. Dengan datangnya orang Arab itu. Ada apa kamu gembira banget? Sungguh kalau Musa bin Imran datang, mungkin kamu gak segembira ini. Apa kata Abdullah bin Salam? Fakultu, aku katakan laha kepadanya. Ayah ammah, wahai ammahku, huwa wallahi akhu Musa bin Imran. Wahai bibiku, ini sungguh demi Allah sama dengan Musa bin Imran, saudara dari Musa bin Imran, wa ala dini, dan satu agamanya, sama. Bu'itha bima bu'itha bihi, dia diutus dengan membawa apa yang Musa diutus dengan membawa yang sama. Yani diutus dengan membawa apa yang dibawa oleh Musa alaihi salam. Qala faqalat, maka berkata bibinya, hai ibn akhi, wahai anak ponakanku, ahuan nabi alladhi kunna nukhabbar annahu yub'ath, apakah itu adalah nabi sebagaimana berita-berita yang katanya akan diutus, yang sebentar lagi akan datang, apakah itu yang dimaksud? Qala faqultu laha na'am, aku katakan kepada bibiku, iya, itu nabi yang diberitakan akan datang, itu nabi yang sudah kita dengar sejak lama. Qala faqalat fadhaka idzan, kata bibinya, kalau begitu ini orangnya. Qala thumma kharajtu ila Rasulullah, maka aku pun keluar menemui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fa aslamtu, dan aku masuk Islam. Thumma raja'tu ila ahli baiti, kemudian aku pulang ke rumahku, ke rumah keluargaku. Fa amartuhum, aku perintahkan mereka semuanya. Fa aslamu, maka mereka semuanya masuk Islam. Ikut aku. Qala wa katamtu islami min yahud, aku sembunyikan keislamanku dari Yahudi. Tuma jitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam faqultu lahu, kemudian aku datangi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan aku katakan kepadanya, ya Rasulullah, inna yahud qaum buhtin, sesungguhnya Yahudi itu adalah orang-orang para pendusta atau kaum yang banyak berdusta. Inni uhibbu an tudkhilani fi ba'dhi buyutik, aku ingin engkau wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memasukkan aku ke salah satu rumahmu. Wa tughayyibni anhum, dan sembunyikan aku dari mereka. Kemudian kau tanyakan pada mereka siapa aku, dan tanyakan pada mereka tentang aku dan kedudukanku, agar mereka menghabarkan kepadamu bagaimana kedudukanku di tengah-tengah mereka sebelum aku khabarkan tentang keislamanku. Fa innahum in 'alimu bihi bahatuni wa 'abuni, karena mereka kalau tahu aku masuk Islam, mereka akan merendahkan aku, akan memusuhi aku, dan akan menjatuhkan aku. Sehingga sebelum aku beritakan tentang keislamanku, tanyakan pada mereka bagaimana kedudukanku. Maka Rasulullah SAW mengikuti usulnya Abdullah bin Salam. Fa'adkhalani Rasulullah SAW fi ba'di buyutih, kata Abdullah bin Salam. Kemudian Rasulullah memasukkan aku ke beberapa rumahnya. Wadakhalu alaihi fakallamuhu wasa'aluhu, maka diundanglah, dipanggil orang-orang Yahudi, dan ditanya pada mereka tentang Abdullah bin Salam, bagaimana pendapat kalian, ayu rajulin al-Husain ibn Salam fikum, bagaimana pendapat kalian tentang ibn Salam di tengah-tengah kalian? Maka mereka semuanya serentak memujinya. Qalu, mereka berkata, sayyiduna wa ibn sayyidina wa khairuna habruna wa alimina, kata mereka, Abdullah bin Salam adalah sayyid kami, tokoh kami, anaknya tokoh kami, pemimpin kami, anak turunan dari pemimpin kami, orang alim kami dan ulama kami, kata mereka. Qala falamma farighu min qawlihim kharajtu alaihim, ketika mereka sudah memuji-muji, maka aku pun keluar, kata Abdullah bin Salam, dan aku katakan pada mereka, ya ma'asyara yahud, wahai orang-orang Yahudi, ittaqullah, bertakwalah kepada Allah, waqbalu ma jaa bihi, takutlah kalian kepada Allah dan terimalah apa yang dibawa oleh orang ini. Demi Allah, innakum lata'alamuna annahu Rasulullah. Sesungguhnya kalian sudah tahu bahwa ini adalah benar-benar Rasulullah SAW. Tajidunahu maktuban indakum. Kalian tahu berita tentang orang ini sudah ada di kitab kalian. Dan kalian sudah ketahui, kalian sudah membaca di sisi kalian, dalam kitab Taurat kalian, bismihi, dengan namanya, wasifatihi, dan sifat-sifatnya. Fa inni ashhadullah, maka aku persaksikan kepada Allah Subhanahu wa taala, ashhadu annahu Rasulullah, aku persaksikan bahwa beliau adalah Rasulullah sallam, umin bihi, aku beriman kepadanya, wa usaddiquhu, dan aku mempercaya kepadanya, membenarkannya, wa a'rifuhu, dan aku kenal dia bahwa dia adalah Rasulullah sallam. Faqalu, maka orang Yahudi tadi berkata, kadzabta, engkau berdusta. Tsumma waqa'u bi, kemudian mulai mencerca aku, kata Allah sallam. Tadinya memuji sayyiduna ibni sayyidina habruna ibni habrina ibni ahbarina alimuna ibni ulamaina dan seterusnya, tiba-tiba ketika tahu Abdullah bin Salam masuk Islam berubah, anta syarruna wa ibnu syarrina, anta kadzdzab, engkau pendusta, engkau orang terjelek kami, turunan orang terjelek kami. Subhanallah, persis seperti yang digambarkan oleh Abdullah bin Salam kepada Rasulullah sallam, ahlu buhtan. Mereka adalah tukang dusta, mereka adalah orang-orang yang pandai berdusta. Maka qultu li Rasulillah SAW, maka aku katakan pada Rasulullah, alam ukhbirka ya Rasulullah, bukankah aku sudah mengkhabarkan kepadamu ya Rasulullah, innahum qaum buht, sesungguhnya mereka adalah kaum pendusta, ahlu ghadarin, orang yang selalu menyelisihi janjinya, wa kadzbin wa fujur, golongan tukang dusta, tukang membikin ucapan-ucapan dusta. Qala wa adhartu islami wa islam ahli baiti, maka aku pun memberitakan, mengumumkan keislamanku, dan aku tampakkan keislamanku dan keislaman keluargaku. Wa aslamat ammati, dan bibiku juga Khalidah bintil Haris juga masuk Islam. Fahasuna islamu, dan juga bagus islamnya, ini sungguh-sungguh islamnya. Wallahu ta'ala a'lam. Kisah yang kedua adalah kisah Mukhayriq. Insyaallah kita akan baca besok bi idznillah taala. Subhanallahi walhamdulillah, la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum.